lagu kita, lagu tentang cinta kita. Lagu ini lagu cinta, cinta kita sayang. Mandang di lembah, kidung rindu merdu sepanjang berkemah. Kau dan aku satu janji dalam sunyi. Ada seribu helai kabut, ada seribu tetes embun, ada seribu kata sayang. Seribu helai kamu, ada seribu tetes embun, ada seribu kata cinta. Tapi embun yang kau nyalakan untukku menakutkan rasa dingin yang terlalu, walau tetap tak sehangat pelukan. Seribu helai kabut,